ketidakwarasan padaku membuat bayangmu selalu ada menenteramkan malamku, mendamaikan tidurku. Ketidakwarasan padaku membuat hidupku lebih tenang. Aku takkan sadari bahwa kau tak lagi di sini. Aku mulai nyaman berbicara pada dinding kamar. Aku takkan tenang saat sehatku datang. Ketidakwarasan padaku selimut tebal hati rapuhku. Berkah atau kutukan namamu yang kusebut. Aku mulai nyaman berbicara pada dinding kamar. Aku takkan tenang saat sehatku.